kalau salah satu enggak ada, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Dia bertaring tapi tidak buat, boleh dimakan. Dan rata-rata hewan pengerat itu banyak yang bertaring. Seperti tupai itu ada taringnya. Atau contoh yang dia tidak buat tapi apa bertaring, hina, dobu, dalamnya dobu itu halal dalam syariat. Kalau kita lihat fotonya, dia kalau apa menganga gitu ada taringnya, tapi dobu halal dalam syariat. Kenapa halal pada dia bertaring? Karena laisa minas sib'a, bukan termasuk binatang buas. Sehingga di sini kalau ada dua unsur, pertama dia jinak memiliki taring, yang kedua sib'a. Kalau salah satu tidak ada, hukumnya halal, tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Kemudian ada yang memberikan batasan yang disebut sib'a, itu jika dia memiliki karakter menyerang dan membunuh di daerah leher. Dan nampaknya yang namanya sib'a itu memiliki karakter seperti ini. Mereka membunuh cepat dan biasanya yang dipilih leher. Kalau ada model binatang yang seperti ini, maka dia sib'a. Wataqdimu kulli di miklabin minat tayir, dan haramnya makan burung yang di miklab, yang memiliki cakar, yang cakarnya ini berfungsi untuk menerkam. Semua burung kan punya cakar, ayam itu punya cakar, ini namanya cakar ayam. Itu ada mie ayam cakar. Iya, kalau kita lihat tentunya sama. Tapi yang namanya binatang-binatang seperti ini, burung yang bercakar seperti itu dibedakan. Dia menggunakan cakarnya untuk cari mangsa ataukah tidak. Elang itu menangkap musuhnya bukan dengan paruhnya, tapi dengan cakarnya. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau dia makan itu mengandalkan paruhnya, halal. Kalau dia makan mengandalkan cakarnya, haram. Yang dimaksud kuli di miklatin minat baik. Karena ada orang yang mengharamkan ayam gara-gara nanti ini. Itu kan bercakar, masuk. Dan termasuk tokoh juga terkenal, termasuk tokoh nasional, ayam haram. Bahasa lain tapi Quran, hukum seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Tahrim umunatun yang mengharamkannya secara tegas, nafsan secara tegas. Akan tetapi wajib untuk kita amalkan, karena ada dalam sunnah. Wa minal amsilati maja'ati sunnati minal asli wa diyar. Dan contoh yang lain yang ada dalam sunnah adalah minal asli wa diyar. Diyat ikon dan diyat pembunuhan. Di situ Nabi SAW bersabda, la yuktalu muslimun dikafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Muslim tidak boleh dikisos karena dia membunuh orang kafir. Wahagada dan demikian seterusnya. Yang dimaksud akli di sini diyat akilah. Jadi dia yang dibebankan untuk pembunuhan yang selain sengaja. Karena pembunuhan itu ada yang sengaja, semi sengaja, tidak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, maka dia yang dibebankan kepada si pembunuh. Kalau pembunuhan yang semi sengaja atau tidak sengaja, dia yang dibebankan kepada akilah. Siapa itu akilah? Akilah adalah kerabat mayit atau kerabat pelaku yang dia ahlul akobat, yang dia itu akan mendapatkan jatah akobah jika pelaku ini mati. Maka nanti mereka berkumpul bersama, saling bantu membantu untuk melunasi kewajiban kiat orang yang membunuh tidak sengaja atau semi sengaja. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan as-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu menjelaskan Qur'an dan sunnah adalah kandungan makna Al-Qur'an, yakni annaha tadullu alaihi, artinya sunnah itu menunjukkan isi Al-Qur'an. Kemudian maksud pernyataan beliau walaysa fi sunnati qiyasun, tidak ada qiyas dalam sunnah, wala tudrabu laha al-amthal, dan tidak boleh dibandingkan dengan permisalan, wala tudrabu bil uquli wal ahwa, tidak bisa dicampur dengan akal dan hawa nafsu, innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa, yang ada hanya mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Maksudnya kata beliau laysa fi sunnati qiyasun taqisu biha syai'an 'ala syai'in, tidak ada dalam sunnah qiyas yang membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, yang membandingkan antara nas sunnah dengan akal manusia. Dan ini bias yang fasid, bias yang rusak. Contohnya misalnya Nabi SAW menceritakan Adam dengan Nabi Musa itu pernah debat. Pernah debat, Musa menyalahkan Adam, kenapa engkau sampai mendekati buah yang terlarang sehingga engkau diusir dari surga, maka keturunanku ikut mendapatkan dampak buruk dari peristiwa itu. Kemudian Adam membahas dan menjawab mengapa engkau menyalahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum bumi ini diciptakan. Dan maksud Adam AS adalah, jadi beliau bukan beralasan dengan takdir untuk menarikkan kesalahan, namun beliau beralasan dengan takdir untuk musibah yang beliau alami. Maka yang beliau alami itu bagian dari musibah. Dan ketika kita dipojokkan oleh orang lain karena musibah, kembalikan kepada takdir. Sudah takdir, selesai, tidak perlu disalahkan. Atau alasan yang kedua, Adam alaihissalam beliau membela diri karena kesalahan beliau itu sudah ditaubati. Beliau sudah bertobat atas kesalahan yang beliau lakukan, sehingga Musa tidak berhak untuk menyalahkan beliau. Fahajja Adamu Musa. Kemudian Adam bisa mengalahkan Musa. Orang tidak boleh membayangkan gimana Adam sama Musa ketemu, zamannya jauh berbeda. Ini contoh tudrabulaha al-amthal, membandingkan sunnah dengan permisalan, yang dikiaskan antara apa yang ada dalam sunnah dengan logika manusia. Amal qiyas syar'i alladhi yastanifu ila an-nusus, adapun qiyas yang syar'i, qiyas yang benar, yang bersandar terhadap dalil, maka fahadha laysa min al-aqyas al-aqliyah, ini bukan qiyas yang semata-mata menggunakan logika. Karena itu yang dimaksud di sini adalah ma yusamma bil qiyas al-aqli. Yang dimaksud larangan Imam Ahmad di sini adalah qiyas aqli, qiyas yang murni menggunakan logika. Sedangkan qiyas yang syar'i pada mani aminhu, ini tidak terlarang. Semua qiyas menggunakan akal ya. Tapi jika kemudian qiyasnya itu bertentangan dengan dalil atau ngakal-ngakal dalil, nah itu yang tidak boleh diterima. Nabi SAW misalnya menjelaskan kalau orang itu bangun tidur pada yang dia tahu hatta yang silah salatan, dia tidak boleh mencelupkan tangannya sampai dicuci tiga kali. Dia tidak boleh kemudian ya kan saya bisa menjaga tangan saya itu gerak kemana sehingga nanti tidak perlu dicuci. Maka yang seperti ini mengkias-kiaskan sunnah dengan akal. Atau ketika ada penjelasan kain yang berada di bawah mata kaki itu masuk neraka. Kemudian dia tidak terima, mosok masalah kayak gitu saja kok neraka-neraka. Yang seperti ini yang dilarang. Misalnya ada orang mengatakan ja'asyar bitahrimi riba fil burri. Dalam syariat terdapat penjelasan haramnya riba untuk bur, gantung harus. Kemudian ada seorang fakih, seorang ulama ahli fikih yang menghiaskan dengan arus, dengan beras. Dia mengatakan bahwasanya beras itu seperti gantung dalam masalah ini. Dengan sisi kesamaan, dijamin dengan sisi kesamaan sama-sama makanan pokok atau mitikulim minha, sama-sama makanan pokok. Kemudian yang kedua, dijamin intihar. Sisi kesamaan yang kedua adalah sama-sama bisa disimpan. Orang panen beras itu kan gak langsung dimakan semuanya. Beda dengan mangga ya. Kalau mangga seminggu harus habis, gak habis bosok. Pisang juga demikian. Kemudian bisa menilai buat ini sama-sama bisa ditimbang dan bisa ditakar. Maka semacam ini adalah kias yang syar'i dan tidak termasuk dalam pernyataan Imam Ahmad dari Basir Sunan Kias. Karena yang dimaksud di sini adalah kias akli yang bersemangat dalam syariat. Pasunah mulai bagi hadiah, karena itu dalam sunnah tidak ada kias, pala yukasu, siha bilukul, bilmakna lagi syar'anahu. Maka tidak boleh dikiaskan dengan akal, dengan makna seperti yang telah kita jelaskan. Wa ilaihi asyara bi qawlihi, dan inilah yang diisyaratkan dengan pernyataan wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh ada permisalan. Wala tudrabu bil uqul, tidak bisa dijangkau dengan akal dan hawa nafsu, yang ada hanyalah ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama yang hidup sedangkan dengan Imam Malik, beliau mengatakan alaika bi asari man sarafa, wajib bagimu untuk berpegang dengan peninggalan penjelasan ulama masa silam. Wa in aqabaka an-nas, meskipun manusia masyarakat menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijali wa in zakhrafu laka bil qawl, dan hati-hati dengan pendapat orang, komentar masyarakat, meskipun dihati dengan disampaikan dengan ucapan yang indah, meskipun bisa jadi lebih elegan, lebih masuk akal. Dan tidak ada di alam ini sebuah pendapat tanpa alasan. Semua pendapat pasti ada alasannya. Sekaligus pendapat itu pendapat yang sangat jauh-jauh menyimpang. Ini dijelaskan oleh Al-Ansuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dengan sanad sahih bagaimana yang dinyatakan oleh pentahkik kitab tersebut. Kemudian keterangan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah di masanya, beliau mengatakan wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna mulai tabi sunnah di kiyatun, tidak ada kiyat dalam sunnah, yaitu kiyat yang sifatnya bertentangan dengan syariat atau yang akal-akalan. Walatu dua pulah al-amsal, tidak boleh dimisalkan, tidak boleh dibandingkan dengan permisalan. Walatu tatawfi al-ahwa, dan tidak boleh diikuti sunnah itu al-ahwa'a, dengan menyertakan hawa nafsu. Yang ada adalah at-tasdiq di asal Rasulullah SAW, membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW, bila kaifin, wala syahid, wala yukalu lima, wala kaifa, tanpa kemudian kita bertanya-tanya bagaimana, wala syahid, tanpa penjelasan. Ini kalau dalam masalah akidah yang sifatnya pasti. Nanti salah-salah menyebutkan Allah tertawa, maka kita tidak perlu untuk kemudian jelaskan bagaimana tertawanya Allah, karena tidak ada penjelasannya. Wala yukalu lima, dan kita tidak boleh mengatakan mengapa. Dan itu yang aneh di tempat kita, ketika ada orang yang dijelaskan, kalau kita nanti setelah melarang kita untuk sholat setelah makan daging unta. Kalau makan daging unta maka harus wudhu terlebih dahulu. sahabat ketika dalam penjelasan ini mereka tidak tanya mengapa ya Rasulullah, tapi langsung diikuti karena sifatnya tauqifiyah. Agar penjelasan seperti itu ya no comment. Nah kalau kita ditanya mengapa kok kita harus berwudu setelah makan daging otak, ya karena nanti perempuan perintahkan demikian. Itu kalau kita ya. Maka mengapanya itu dikembalikan kepada daging. Nah sedangkan mengapa Nabi setelah kok menjelaskan demikian, kita nggak tahu, tanya dulu kepada Nabi setelah. Kalau dia masih hidup bisa ditanya. Walataipa, demikian pula tidak boleh ditanya bagaimana hakikatnya. Namun jawaban seperti ini jawaban asalnya. Kalau kemudian jawaban halusnya kita bisa cari keterangan ulama. Mereka kemudian berusaha menggali apa hikmah mengapa ini dilarang, apa hikmah mengapa ini wajib, dan itu yang kita gunakan pendekatan untuk jawab orang tua. Kalau orangnya itu model orang yang sudah gampangan mengikuti sunnah dikandani hadis manut. Tapi kalau sulit itu perlu dijelaskan hikmah. Dan hikmah ini fungsinya untuk memberikan penjelasan orang yang masih bertanya latar belakang kenapa ini dilarang, kenapa ini wajib. Dan akan ada keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang tafsir wala yuqal lima, tidak boleh kita bertanya mengapa wala yuqal ya'ni bila'an. Contohnya misalnya lima fa'ala Allah ta'ala, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal ini. Wala yuqal kaifat sifat, tidak boleh bertanya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah la yuqal kaifat sifat ilahi kada, kita tidak boleh bertanya bagaimana keadaan sifat Allah ini, bagaimana istiwa dan sifat-sifat yang lainnya. Lalu kalau pihak kaifa tidak boleh bertanya bagaimana wala yus'alu anha bikaifin, dan juga tidak boleh ditanya bikaifin dengan pertanyaan kaifa. Demikian pula dalam masalah af'al tidak boleh ditanya dengan lima mengapa bisa demikian. Paham belum matapas dan lama kesimpulan dari penjelasan yang telah lewat. Bahasanya al-salah, al-susumat, al-jidal, al-mirok, al-jid, debat dalam masalah agama. Ini maknanya semuanya sama. Adalah muhdan, sesuatu yang baru, yang kita. Karena di'an-an-an-an yang dahusyafka bil-kalbi. Karena ini bisa menyebabkan keraguan dalam hati. Gara-gara debat seperti itu, yang aslinya imannya kuat, jadi malah meragukan. Karena itu selayaknya seseorang meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Dalam sunnah tidak ada pihak yang murni akal-akalan, walaupun tidak tidak, tidak ada perdebatan, tidak boleh dibandingkan dengan permusalah, tidak bisa dicangkau dengan akal dan hawa nafsu. Yang ada hanya mengikuti, yaitu mengikuti dalil, Al-Quran dan sunnah, dan meninggalkan hawa nafsu. Aima yahwahu al-insanu wa yuqinu ilaihi, yaitu yang menjadi selera manusia dan yang disenangi oleh manusia. Apa yang sesuai dengan akal dan hawa nafsunya, wa mimma yuqtadau bi dinillah, atau segala sesuatu yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu a'lam. Thank you.